Konsultasi Syariah. Salat Tarawih 11 ataukah 23 rakaat? Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Hampir semua ulama mengatakan tidak ada batas maksimal untuk jumlah rakaat salat Tarawih. Di antara dalil yang menunjukkan tidak ada batas untuk jumlah rakaat salat Tarawih adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai tata cara sholat lail. Kemudian beliau menjelaskan, sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Jika kalian takut masuk waktu subuh, maka kerjakanlah 1 rakaat untuk menjadi witir bagi sholat-sholat sebelumnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini bersifat umum, mencangkup sholat malam yang dikerjakan di luar Ramadan maupun ketika Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tata cara pelaksanaan sholat malam untuk dikerjakan 2 rakaat 2 rakaat. Dan beliau tidak menyebutkan batasan jumlah rakaatnya, beliau hanya memberi batasan, jika kalian takut masuk waktu subuh, maka kerjakanlah 1 rakaat untuk menjadi witir bagi sholat-sholat sebelumnya. Seandainya sholat malam itu ada batasannya, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjelaskannya. Ibnu Abdul Bar, salah satu ulama Malikiyah mengatakan, bahwa sholat malam tidak memiliki batasan jumlah rakaat tertentu. Sholat malam adalah sholat sunnah, amal soleh, dan perbuatan baik. Siapa saja boleh mengerjakannya dengan jumlah rakaat sedikit, dan siapa yang mau bisa mengerjakannya dengan banyak rakaat. At-Tamhid Syarah Muwatta. Tidak lebih dari 13 rakaat. Aisyah pernah ditanya oleh murid-muridnya tentang bagaimana cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam. Jawab Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak pernah menambahi lebih dari 11 rakaat, baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, Aisyah mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat malam sebanyak 13 rakaat. Hadis riwayat Abu Daud. Para ulama memahami hadis ini bukanlah pembatasan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melarang lebih dari 13. Yang diceritakan Aisyah radhiyallahu anha adalah kebiasaan jumlah rakaat sholat lail yang dikerjakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa salat malam di bulan Ramadan tidaklah dibatasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bilangan tertentu. Namun, yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau tidak menambah di bulan Ramadan atau bulan lainnya lebih dari 13 rakaat. Akan tetapi, beliau memperpanjang rakaatnya. Barang siapa yang mengira bahwa salat malam di bulan Ramadan memiliki bilangan rakaat tertentu yang ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh ditambahi atau dikurangi dari jumlah rakaat yang beliau lakukan, sungguh dia telah keliru. Majmu' Al-Fatawa. Kemudian beliau menyebutkan bahwa dulu ada yang salat tarawih 40 rakaat dan witir dengan 3 rakaat. Ada juga yang tarawih 36 rakaat dan witir dengan 3 rakaat. Semuanya dibolehkan. Yang lebih afdol, 11 atau 23? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, tatkala Umar mengumpulkan manusia dan Ubay bin Ka'ab sebagai imam, dia melakukan sholat sebanyak 20 rakaat, kemudian melaksanakan witir sebanyak 3 rakaat. Namun ketika itu, bacaan setiap rakaat lebih ringan dengan diganti rakaat yang ditambahkan. Karena melakukan semacam ini lebih ringan bagi makmum daripada melakukan 1 rakaat dengan bacaan yang begitu panjang. Majmu' Al-Fatawa. Praktek di atas menunjukkan bahwa jumlah bukan acuan utama penilaian. Karena ini kembali kepada mana yang lebih berkualitas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Dialah yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Quran Surat Al-Mulk, ayat 2. Salah satu di antara faktor yang menentukan kualitas adalah kekhusyuan. Dan salah satu faktornya adalah kondisi makmum. Karena itu, Syekhul Islam menyimpulkan yang paling afdol adalah menyesuaikan kondisi makmum. Beliau mengatakan, yang paling afdol berbeda-beda sesuai kondisi orang yang sholat. Jika mereka bisa diajak berdiri lama, maka tarawih dengan 10 rakaat dan 3 rakaat setelahnya lebih bagus. Seperti yang dilakukan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Namun jika mereka tidak kuat berdiri lama, tarawih 20 rakaat lebih afdol. Majmu' Al-Fatawa. Sayangnya, banyak praktek yang kurang maksimal di tempat kita. Sebagian masjid yang tarawih 23 rakaat sangat tidak tuma'ninah. Bahkan ada yang selesainya kurang dari setengah jam. Sementara mereka yang sholat 11 rakaat selesai selama setengah jam. Masalah jumlah, jangan sampai mengorbankan kualitas, karena tumakninah bagian dari rukun sholat. Demikian, Allahu A'lam.